kau datang saat bintang-bintang ramah tersenyum. Malam pun terasa hangat, ku rasa ini di dalam hati. Percayalah, kau datang saat diriku terlambat sendiri. Dalam belayar angin malam, diriku bertanya dalam hati, salahkah aku? Kau kala diriku tak mampu berpikir. Senyummu membawa damai, segala rasa gundah di hati menghilang pergi. Biasanya diam pas.